Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana minal zulumati ilan nur wahadana ila siratil mustaqim. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kami melalui tim Sapir Al-Azhar akan membawakan dalam acara penyejuk hati kita. Mudah-mudahan dengan mendengarnya pengajian demi pengajian ini, kita akan menambahkan kesejukan keimanan kita yang lebih mendalam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bawakan ayat 197 dari surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Artinya, itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ini sudah jelas dengan arti yang disebutkan dalam ayat ini, tapi saya akan menjelaskan bagaimana kaitan-kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya dari semenjak ayat 190 yang menceritakan bagaimana ulul albab itu sesungguhnya, setelah itu bagaimana sikap dan perilaku mereka. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bagaimana sesungguhnya kita bersikap di dunia ini. Ketika Allah menyebutkan bagaimana ciptaan langit dan bumi dan bagaimana perbedaan siang dan malam, begitu. Karena kalau kita melihat pada pagi hari atau pada malam hari, Ustaz Arifin, itu bahwasanya kita melihat bintang. Bintang itu kan sangat jauh sekali. Jadi dikabarkan di dalam buku sains itu untuk mencapai ke sana itu 260 tahun lebih untuk mencapai sana. Itu dengan kecepatan cahaya. Jadi istilahnya kalau mau sampai ke sana itu sudah kira-kira 4-5 periode keturunan kita baru sampai ke sana. Gitu. Karena umur 260 lebih, siapa umur siapa yang dapat seperti itu. Jadi itu artinya sangat sempurna ciptaan Allah itu, tanpa tiang dan tanpa apa-apa. Begitulah. Jadi kalau kita melihat cahaya bintang pada malam hari itu kira-kira bintang yang paling dekat itu 5-7 tahun atau 15 tahun yang silam sampai ke bumi, bukan bintang yang sekarang itu. Begitu. Jadi ketika orang mukmin berpikir dan merenungkan ciptaan alam ini, maka dia mengucapkan, "Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila." Tidak ada sia-sia ya Allah. Kata begitulah orang-orang ulil albab. Setelah itu berdoa lagi, "Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu." Ya Allah, sungguhnya kami ini dalam arti yang apanya? Tak mau kami sebetulnya masuk ke dalam api neraka-Mu, karena itu adalah orang yang hina masuk ke dalamnya itu. Benar. Setelah itu, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman amin ya Allah." Sungguhnya kami sudah banyak mendengar. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Engkau. Dan setelah itu, "Rabbana wa atina wa wata'an." Sampai 4 kali disebutkan itu Sa'ad Ripin. Itu artinya mubalaghah. Mubalaghah dalam arti kata bagaimana kita sikap kita, doa kita itu kepada Allah sungguh-sungguh, supaya kita merasakan betul-betul dalam kehidupan dunia ini untuk mencapai kehidupan akhirat. Jadi tidak hanya di dunia aja. Gimana itu Sa'ad Ripin? Benar sekali Ustaz Fajrul, maka ditemukan dalam sebuah hadis disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kebun yang akan dipetik hasilnya di akhirat. Kata-kata kebun ini, kalau kemarin kita mengkaji tentang penjara, sekarang tentang kebun pula. Nah, jadi kebun ini itu bukan berarti ditelantarkan begitu saja, Ustaz Fajrul. Tetapi harus ditanam. Kenapa? Kalau ditelantarkan nanti itu menjadi tanah tak bertuan, boleh diambil orang. Ada peraturan pemerintah begitu, 20 tahun tanah itu tak diambil orang, dimanfaatkan oleh orang lain, berubahlah status ahli alih kepemilikan tadi. Maka kebun dunia ini pun harus dimanfaatkan. Bukan berarti ini kebun kunya, udah ku beli, ku tinggalkan jadi hutan dia di situ. Tidak boleh. Di kebun ditanam. Tanam ini adalah proses kerja. Jadi umat Islam itu melihat dunia ini adalah orientasinya bagaimana dia bisa bekerja untuk memetik hasilnya di akhirat. Maka ada suatu hal, prinsip kerja dalam Islam itu begitu indahnya. Dalam Islam ada kerjanya dimulai dari subuh, sholat subuh. Ketika seseorang sudah berniat, berazam sholat subuh tetap tepat pada waktunya, begitu azan dia sholat, itu konsekuensinya apa? Maka dia akan tidur cepat. Nam mubakiron wastaikiz mubakiron. Tidur cepat, bangun cepat. Karena apa? Waktu itu sangat berharga sebagai modal kerja. Jadi ad-dunya mazruatul akhirah membuat orang Islam itu begitu ambisi untuk bekerja di dunia agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi di sisi lain Ustaz Fajrul, kita menemukan sehebat apapun dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakannya mata'un qalil. Kenikmatan yang sedikit. Bagaimana itu, Ustaz Fajrul? Begini Ustaz Arifin. Ketika Allah berfirman mata'un qalil, kita harus lihat flashback ke belakang. Ayat-ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila, Rabbana innaka man tutu, sampai 4 kali diulang-ulang Rabbana. Artinya Allah ingin mengajak umatnya ini bagaimana menjadi orang-orang yang beriman agar dia pandai memilih. Tapi masih saja orang-orang kufur nikmat itu masih memilih dengan kata-kata mata on qalil dalam firman Allah ini. Qalil itu kan artinya sedikit. Sedikit. Gitu. Karena tidak sebanding dengan kehidupan di akhirat nanti. Karena kehidupan akhirat itu khairun wa abqa. Lebih baik dan kekal. Di situ. Jadi walaupun padahal kalau kita melihat orang-orang kafir itu hartanya itu melimpah ruah sama sekali. Itu ya. Tapi itu tidak dianggap sama Allah di situ. Qalil juga. Masih dianggap qalil. Karena dia tidak bisa merasakan nikmatnya sudah dapatkan dunia ini ketika dia menuju ke akhirat nanti. Nah, itulah kira-kira bandingnya kenapa dikatakan mata'un qalil. Tapi begitulah manusia itu selalu memilih hal yang jauh dari ajaran syariat itu. Iya, makanya kita terus kita pernah mendengar orang-orang pengikut Qorun itu, ya laitala mislama utia Qorun. Ya Allah, alangkah enaknya kalau aku dapat harta yang banyak seperti Qorun. Tapi orang-orang yang berilmu mengatakan tidak. Salah, bukan harta Qorun yang menjadi cita-cita kehidupan kita ini. Sawabullah, pahala yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu lihat dari gemerlapan Qorun. Kalau sekarang kita melihat bagaimana selebritis itu mungkin kan, atau konglomerat itu kemana-mana naik mobil mewah, naik jet semua gitu kan. Tapi rupanya orang-orang yang berilmu dari dulu sudah mengatakan bukan itu tujuan hidup. Bagaimana Ustaz Fajrul melihatnya? Memang sudah jelas Allah berfirman, sudah jelas Rasulullah menyampaikan begitu. Kehidupan apapun kalau kita tidak niati dengan kehidupan akhirat, itu sudah dikategorikan mata'un qalil. Karena tidak bisa mereka merasakan nikmatnya itu, jangan sampai ke akhirat. Ketika mati pun begitu. Karena apa? Akan diperbutkan nanti oleh ahli waris. Disebabkan apa? Karena keimanan mereka tidak ada. Sampai menurut satu ceritanya Ustaz Arifin, seorang ahli waris itu baru saja membeli mobil mewah. Ketika ahli waris itu meninggal, adalah orang memberikan satu pendapat, ini pakai mobil mewah aja ini karena dia yang membelikannya. Tapi apa bilang anaknya? Sayang, kotor nanti. Tak usahlah, pakai ambulan biasa saja katanya. Itulah, karena mereka tujuannya hanya mencari materi. Jadi belum sampai di akhirat, begitu dia meninggal sudah jadi musibah bagi sudah jadi musibah bagi anak keturunan. Iya, benar sekali. Iya, terus ada dalam hadis dikatakan Sa'ribin, apa kira-kira maksudnya itu ketika Allah, ketika Rasulullah berfirman tentang masalah kerja, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Iya, jadi memang Syekh Sa'rawi dalam penafsirannya mengatakan, wahai penduduk dunia, yakinlah seperti kata Ustaz Fajrul ya katakan tadi, seperti Al-Quran mengatakan bahwa orientasi kita hidup ini adalah akhirat. Dunia akan mendapat, didapat. Jadi wa'mal lidunyaka, bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup masih lama. Bukan pengertian orang sekarang, aku hidup masih lama, jadi aku harus kerja mati-matian untuk anak cucuku. Salah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, hiduplah kamu untuk dunia. Karena apa? Karena kalaupun gak dapat hari ini, besok masih bisa. Jadi jangan terlalu ambisilah mengejar dunia. Inilah maksud wa'mal lidunya kaka anaka ta'isu abadan. Kamu bekerja untuk dunia, kalau gak dapat sekarang, besok masih ada. Gak dapat besok, besoknya lagi masih ada. Karena apa? dunia itu masih abadan. Itulah pengerti tajso abadan. Iya, jangan ambisi kali mengejar dunia. Terlalu ambisi. Bukan berarti karena dunia ini kita hidup mau panjang, kumpulkan terus harta sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Nah, itu. Oh, tapi wa mali akhirataka ka annaka tamutu ghadan, berbuat untuk akhirat seakan-akan kamu besok mati besok. Artinya untuk akhirat jangan pernah berpikir ah besok masih ada, enggak. Karena umur tidak ada yang tahu. Maka kata anak Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab, wahai ayahku, ini ada ide brilian, kerjakanlah ini. Terus kata ayahnya, iyalah besok. Kata anaknya, wahai ayahku, apakah ayah menjamin besok masih hidup? Iya, iya. Sekarang kerjakan ayah, untuk kebaikan rakyat jangan pernah ditunda-tunda. Itulah pemahaman dari wa'mal li akhirataka ka'anna ka tamutu ghadan. Jadi untuk urusan akhirat sekarang, tidak ada kata tunda. Itu dia. Jadi di sini kalau kita lihat dari segi balawahnya itu ada at-tatabuk, Ustaz. Iya. At-tatabuk itu ada kesamaan. Mm-mm. Ketika Rasulullah bersabda ka'annaka ta'isu abadan, mm-mm, artinya kalau itu intinya kita jangan terlalu antusias atau ambisi. Dalam arti kata, ketika kita mendapatkan rezeki itu 5 hari ini, 5 dirham misalnya, enggak sampai 7 sesuai dengan kebutuhan kita, nanti besok udahlah kita padakan apa adanya. Dalam arti kata, ketika kita menghadap akhirat, artinya beribadah, betul-betul kita meyakini bukan seperti apa yang kita tangkapi dari hadis yang pertama itu mengatakan ta'isu abadan, tapi tamutu ghadan. Artinya tidak ada waktu untuk ditunda lagi. Bukan seperti kehidupan duniamu ketika engkau berhadapan dengan Allah, seakan-akan akhirat atau matimu itu mesok hari. Jadi itu kan istilah ada tatabuk di situ, ada tatabuk, kesamaan begitu. Makanya Allah itu selalu membuat persamaan di dunia ini, seperti ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada putih ada merah, kira-kira gitu, ada kesamaan semuanya. Jadi itu sebetulnya memang sudah dibikin Allah dari dulu sampai sekarang. Tapi ketika kita melanggar persamaan itu, tatabuk itu, maka disitulah kehancuran kita. Karena kita tidak dapat menjaga keseimbangan yang sudah dibikin Allah. Gitu. Karena keseimbangan apa saja yang dibikin manusia di dunia ini, entah itu peraturan apa untuk manusia, itu tidak pernah, mesti ada kurangnya. Makanya kita, keseimbangan itu yang dari Allah itulah yang perlu kita tingkatkan. Kita betul-betul meyakini, sehingga kita tidak satu sama lain itu saling bertabrakan atau mengklaim. Iya, jadi benar sekali Ustaz Fajrul. Kalau saya lihat, artinya dari pembicaraan kita ini bahwa memang dunia ini boleh diraih, karena itu adalah mazro'ah. Mazro'ah. Tetapi menjadi suatu hal yang naif, suatu hal yang sangat tercela, apabila mengejar dunia ini dengan cara yang tidak etis, dengan cara yang haram, dengan cara menzalimi orang lain. Karena apa? Senikmat apapun dunia ini, kalau akhirnya ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, itu tidak ada artinya. Kebaikan apapun, la khaira fi lazatin tuqibuhu nadaman, tidak ada kebaikan apapun kalau akhirnya akan menyengsarakan, menyesal di kemudian. Maka di sini Allah mengatakan mata ungkolir summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mungkin Ustaz Fajrul bisa menerangkan lebih jelas tentang ma'wahum jahannam ini. Iya. Ketika Allah sudah mengatakan apa saja yang diraih orang kafir itu dikategorikan mataun qalil. Iya. Ketika mereka itu masih juga seperti itu, maka Allah mengatakan sebetulnya apa yang mereka raih, apa yang mereka jayakan mereka di dunia ini, toh akhirnya mereka akan mendapatkan tempat yang seburuk-buruknya itu adalah jahannam. Iya. Jahannam adalah tempat kita kembali, tempat orang-orang kafir kembali, yang mana tempat itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Iya. Maka kalau orang yang normal akan bertanya, mau mana kita yang memilih? Mata'un qalil atau mata'un da'im? Iya. Artinya abadi dia. Iya. Walaupun menurut kacamata kita di dunia ini itu tidak sepadan dengan apa yang didapatkan oleh kaum kafir. Tentu orang normal itu akan mengatakan, akan memilih khairun wa abqa, yang lebih kekal dan abadi. Iya, benar sekali Ustaz. Maka sering sekali dalam ayat suci Al-Qur'an ini diterangkan tentang wal asri innal insana lafi khusrin. Iya. Wa ulaika humul khasirun, tentang kerugian. Tentang kerugian. Apa itu kerugian itu? Ya kata Fajrul tadi, orang ada yang sudah jelas untungnya 1000 kali lipat, tapi tetap dipilih juga ya. Jangankan untung, modal ya, pun tak balik. Modal pun tak balik. Kayak gini, ya. Mata unkolil dengan dibandingkan ya. Dengan khairu abko. Tentu ya. Orang akan memilih khairu ya. Abko, tapi tetap juga dipilih mata unkolil. Inilah yang disebutkan rugi dunia dan rugi akhirat. Iya. Jadi kesimpulannya Ustaz Arifin, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, coba seberapa jauh umat Islam itu sudah mencoba konsep dari yang Allah berikan melalui firman-Nya dan sabda Rasulullah. Insya Allah kalau mereka meyakini itu akan terjamin kehidupan dunia dan akhirat. Karena selama ini kita jauh dari konsep-konsep Allah tersebut. Ya, belum pernah kita galakkan, belum pernah kita suburkan, bumi dayakan ini. Begitu. Mudah-mudahan dengan penyejuk iman ini dapat menyegarkan kelalaian kita yang sudah lama terabaikan. Iya, kelalaian sudah lama ditradisikan. Ditradisikan itu yang lebih parah lagi. Ya. Kami dari tim Shafir Al Azhar, saya Fazrul Haq dan Ustadz Arifin bersama saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.